السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya kita membicarakan ayat ke-10 pada surah Al-Mu'minun, pada saat ini kita membicarakan ayat surah ke-11, ayat ke-11 pada surah Al-Mu'minun yang berbunyi Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang mereka lah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuruh kita dalam hadisnya setelah habis solat, sebagaimana sabda Nabi, wa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa, apabila kamu minta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus adalah surga yang benar-benar mendapatkan nikmat yang paling, yang tidak dirasakan oleh manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana artinya orang-orang telah meninggal dunia, mereka berada di pintu surga. Maka apa yang dipinta oleh orang yang telah meninggal dunia ketika berada di pintu surga? Ya Allah, cepatkan kiamatkan dunia. Kenapa doa mereka seperti itu? Karena di pintu surga saja sudah nikmat, apalagi masuk ke dalam surga tersebut. Dan juga hal itu ceritakan orang-orang kafir di dalam neraka. Mereka mau kembali ke dunia walaupun satu detik, karena mereka sudah melihat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah tidak mengizinkan. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat-syarat untuk mendapatkan waris Allah ini, yaitu surga Firdaus, banyak memiliki syarat. Yang pertama, harus cinta kepada perintah Allah, tilawatul Quran, yaitu Al-Quran. Dan harus cinta terhadap berpuasa, baik puasa Senin Kamis ataupun puasa setiap bulan 3 kali. Terus 3 menit satu orang. 3 menit. Harus mempertahankan hidayah dari Allah, karena tentunya orang yang mendapatkan petunjuk ini tidak sembarangan orang yang Allah berikan. Maka sudah jelas sebagaimana kami katakan tadi sebelum ayat ulaika alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, itu ayat ulaika humul waritsun, mereka lah yang mewarisi, termasuk sahabat. Kenapa Rasulullah menjamin para sahabat 10 orang masuk surga? Karena mereka mempertahankan petunjuk Allah. Kita memang sudah ditunjuki Allah, tapi kadang-kadang petunjuk itu tidak bisa kita pertahankan. Kadang manusia itu pas waktu rajin beribadah agak sulit sedikit ekonominya, atau dapat musibah, baru rajin beribadah. Setelah itu agak mendapatkan kesenangan, malas melakukan ibadah, maka dia tidak bisa mempertahankan petunjuk. Bagaimana Allah mewarisi Firdaus di dalam dirinya? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini akan dijelaskan nanti Ustadz Thohir Ritonga, ayat yang ke-11 ini secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Pada ayat yang ke-11 surah Al-Mu'minun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-11 ini sangat berhubungan erat dengan ayat yang ke-10. Karena di ayat ke-10 Allah berfirman, ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Di ayat ke-11 ini Allah jelaskan apa sebenarnya yang diwarisi oleh orang-orang yang disebutkan sifatnya terdahulu pada ayat 1 sampai ke-9 itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada perintahnya. Dan Allah ciptakan neraka sebagai balasan bagi mereka yang ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia hidup di atas dunia ini, tentu amal kebaikan yang mereka lakukan bertingkat-tingkat, sehingga ada hamba Allah yang disebut para nabi dan rasul yang mereka itu maksum, terpelihara dari dosa. Ada para wali, para aulia, ada para ulama, ada orang-orang soleh, ada orang siddiqin dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah manusia ketika hidup di atas dunia ini bertingkat-tingkat, bervariasi. Begitupun ketika di hari akhirat nanti, ketika manusia dimasukkan ke dalam surga, Allah memberikan surga kepada mereka sesuai dengan tingkatan amal ibadah mereka selama mereka hidup. Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa surga Firdaus ini merupakan tujuan orang-orang yang beriman. Ini artinya bahwa surga yang tertinggi yang ada pada hari kiamat nanti adalah Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Dan kita seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Suhaidi, kita dituntut berdasarkan hadis Nabi untuk berdoa kepada Allah dalam riwayat Imam Ahmad, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Hum fiha khalidun. Orang-orang yang dimasukkan Allah ke surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini merupakan bagian dari sekian ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa surga itu akan kekal selama-lamanya. Penduduk surga pun akan hidup di dalam surga. Mereka tidak akan mengalami kematian sebagaimana dahulu hidup di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada Jannatul Firdaus, dan mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang selalu salat khusyuk, kemudian menjaga amanah, dan kita menjauhi hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Demikianlah tafsir surah Al-Mu'minun, insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Thahir. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang bagaimana Allah ingin menggambarkan kehidupan di sorga itu adalah merupakan sangat nikmat adanya ketika kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya pada hakikatnya kita hidup di dunia ini, kalau kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita dapat hidup selamat di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak nanti. Inilah hal yang terpenting yang perlu kita renungkan. Semoga kita, apapun permasalahannya yang kita hadapi di dunia ini, tetaplah kita beriman kepada Allah, tetaplah kita bersabar. Mudah-mudahan iman dan sabar kita akan membawa bekal kita untuk menuju jalan yang seperti digambarkan oleh Ustaz Tohir kita tadi, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu Ustaz Zuhaidi. Iya, terima kasih kepada Ustaz Fadzul Haq. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan tadinya, ayat ke 11 surah Al-Mu'minun ini, dapat kita amalkan dalam hidup kehidupan kita, sehingga kita kesemuaan dengan ikhlas beramal, pasti Allah nilai dan Allah berikan ganjaran, dan kita harapkan ganjaran itu adalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Demikianlah pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah, RRI Kota Medan, Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan diamalkan dalam hidup kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.